Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kitab tauhid, masih pada bab syafaah, bab tentang syafaat, bab ke-16, masuk pada dalil yang ke-4. Yang ke-4 benar ya. Qala rahimahullah, qala Syekhul Islam Al-Imamul Mujahid Al-Imamul Allama Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qawluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat ke-26. Inilah dalil yang ke-4 dari babu syafaat. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang syafaat para malaikat, bahwasannya malaikat juga memberikan syafaat. Dan malaikat sebagaimana kita ketahui adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi bersamaan dengan itu, syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun apabila Allah tidak mengizinkan dan Allah tidak meridhoi. Allah tidak mengizinkan mereka memberi syafaat dan tidak meridhoi orang yang akan diberikan syafaat. Maka ayat yang mulia ini merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada selain Allah untuk mendapatkan syafaat, padahal syafaat itu adalah milik Allah. Malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah dan juga tanpa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang meminta syafaat kepada selain Allah. Dan pada dalil-dalil yang sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah. Memang benar, malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang saleh, Allah akan berikan mereka izin untuk memberi syafaat. Tetapi syafaat itu milik Allah, tidak boleh dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita syafaat itu adalah milik Allah yang satu saja, tidak boleh dimintakan dari selain Allah. Dan juga ayat ini menerangkan syafaat itu tidak bermanfaat kecuali dengan syarat. Kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah izin Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Izin Allah terhadap orang yang memberi syafaat. Ini syarat yang pertama yang terkandung di dalam ayat ini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya'dhanallah. Berapa banyak malaikat di langit-langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada mereka. Ini syarat syafaat yang pertama. Yang kedua adalah ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Jadi meskipun yang mau memberikan syafaat ini, tetapi orang yang diberikan syafaat itu tidak Allah ridhoi, maka tidak mungkin dia mendapatkan syafaat. Sebagaimana kata Allah, liman yasha'u wa yarda. Mereka memberikan syafaat kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ini syarat yang kedua. Tidak akan mendapatkan syafaat kecuali orang yang diridhoi Allah untuk mendapatkan syafaat. Dan Allah tidak mungkin meridhoi orang yang menyekutukannya. Ya, ini kuncinya untuk mendapatkan syafaat. Tidak mungkin Allah meridhoi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan meridhoi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid. Iya. Maka ayat yang mulia ini menafikan syafaat dari malaikat. Oleh karena itu, orang yang derajatnya lebih rendah dari malaikat, maka mimbabil aula, tentu saja lebih-lebih lagi mereka tidak akan bermanfaat syafaat mereka tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Qulidu alladziina za'amtum min dunillah. Katakan, serulah yang kalian anggap sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini bukan perintah ya, tetapi ini adalah tahaddi wa ta'jiz, yakni untuk melemahkan mereka. Katakan, serulah yang kalian anggap sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka sedikit pun tidak memiliki sesuatu apapun, meski hanya sebesar biji dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirk. Dan mereka juga tidak bersekutu bersama Allah di dalam penguasaan langit dan bumi tersebut. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan Allah tidak memiliki dari sesembahan-sesembahan tersebut seorang yang menolongnya. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak bermanfaat sedikit pun syafaat di sisinya kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Sampai ketakutan itu sudah dihilangkan dari hati-hati mereka, yaitu para malaikat. Mereka mengatakan, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian, qalul haqq. Yang lainnya menjawab, dia mengatakan yang hak, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Inilah dalil yang ke berapa? Lima ya. Dalil yang kelima di dalam bab ini. Dan ini ayat yang terakhir. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menantang untuk melemahkan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, "Qulidu alladziina za'amtum min dunillah." Katakan wahai Muhammad, serulah, panggillah yang kalian anggap sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan kepada mereka bahwasannya yang mereka sembah selain Allah itu sangat lemah. Mereka itu sangat lemah. Iya. Tidak pantas untuk dimintakan satu apapun. Dan Allah menjelaskan empat sisi kelemahan mereka. Pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki apapun meski hanya sebesar biji dzarrah, yakni sesuatu yang paling kecil sekalipun mereka tidak punya, baik di langit maupun di bumi. Mereka tidak menguasai apapun, karena hakikatnya manusia itu atau makhluk, kepemilikannya itu kepemilikan yang terbatas, bukan kepemilikan yang sempurna. Makanya kita punya mobil sekalipun, kita tidak menguasai mobil tersebut secara sempurna. Oleh karena itu kita tidak dibenarkan, walaupun mobil kita sendiri, enggak dibenarkan kita dorong masuk jurang. Enggak boleh, itu dilarang dalam syariat, menyia-nyiakan harta. Jadi hakikatnya kepemilikan kita bukan kepemilikan yang sempurna. Kemudian apa yang kita miliki itu akan hilang atau berganti. Berbeda dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, itu mutlak. Iya. Dan tidak dibatasi oleh apapun. Ini yang pertama. Sesembahan-sesembahan mereka tidak mempunyai kekuasaan atau kepemilikan apapun. Kemudian yang kedua, wa ma lahum fihi min syirk. Mereka tidak bersekutu bersama Allah di dalam penguasaan langit dan bumi. Iya, mereka tidak bersekutu bersama Allah. Wa ma lahum minhum min dhahir. Yang ketiga, Allah tidak memiliki dari mereka seorang yang menolongnya. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang menolong Allah di dalam pengaturan langit dan bumi dari orang-orang yang mereka sembah selain Allah. Kemudian yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali siapa yang Allah izinkan. Artinya, yang mereka sembah selain Allah itu, syafaat mereka tidak sedikit pun bermanfaat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Iya. Jadi Allah jelaskan kepada kita empat kelemahan mereka. Pertama, mereka tidak punya apa-apa. Yang kedua, mereka bukan sekutu bagi Allah. Yang ketiga, mereka tidak sedikit pun menolong Allah. Yang keempat, mereka tidak dapat memberikan syafaat. Jadi lemah sekali yang mereka berdoa kepada selain Allah atau menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan selainnya. Maka ayat yang mulia ini membantah kaum musyrikin yang memohon syafaat, meminta syafaat atau berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka. Pelajaran lainnya dari ayat yang mulia ini adalah bagaimana kita hendaklah mempersiapkan dalil-dalil yang kuat, argumentasi baik secara syariat maupun secara akal yang sehat untuk mematahkan hujjah-hujjahnya kaum musyrikin. Iya. Di sini Allah perintahkan Rasulnya untuk mematahkan hujjah mereka agar mereka tidak punya lagi alasan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban setiap mukmin, harus berbekal dengan senjata untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Inilah pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu tauhid, bukan saja dapat mengokohkan tauhid di dalam diri kita, menguatkan keimanan, tetapi sebagai bekal kita untuk berdakwah. Dan bukan saja berdakwah, tetapi mampu mematahkan segala argumentasi mereka, sehingga kita dapat menjelaskan bahwa kesyirikan yang mereka lakukan adalah batil. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, di dalam ayat ini dinafikan syafaat yang tidak Allah izinkan. Maka itu bermakna ada syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Demikian pula pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya kaum musyrikin tidak bermanfaat syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bagian akhir pada bab ini. Qala rahimahullah, qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas, Siapa Abu Abbas? Syekhul Islam, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah menafikan dari selainnya setiap yang bergantung kepadanya kaum musyrikin. Allah menafikan semua sesembahan selain Allah, yakni dalam ayat yang terakhir tadi. Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun. Maka Allah menafikan dari selainnya bahwa mereka itu memiliki kekuasaan. Jadi Allah nafikan kekuasaan dari selainnya atau kepemilikan. Aw qistun minhu, juga Allah menafikan mereka memiliki bagian darinya. Yakni mereka tidak ada bagian dari kekuasaan tersebut sedikit pun. Aw yakuna aunan lillah, tidak pula mereka menjadi penolong bagi Allah. Walam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa kecuali satu, syafaat. Jadi Allah nafikan dari seluruh makhluk atau dari sesembahan selain Allah, pertama kekuasaan, mereka tidak punya kekuasaan. Yang kedua, separuh kekuasaan tidak juga punya. Yang ketiga, tidak juga membantu dan menolong Allah. Maka tidak ada yang tersisa bagi mereka kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu. Lalu Allah menjelaskan bahwasannya syafaat ini tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Jadi syafaat mereka tidak ada apa-apanya. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Iya. Jadi tidak ada manfaat syafaat mereka kecuali untuk yang Allah ridhoi. Fahadihi syafa'atul lati yadhunnuhal musyrikun hiya manfiyah. Maka syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin ini adalah syafaat yang dinafikan yaumal qiyamah kama nafahal Qur'an, pada hari kiamat sebagaimana yang dinafikan Al-Qur'an. Jadi yang dianggap syafaat oleh kaum musyrikin di masa ini telah dinafikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, tidak akan terjadi. Wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya beliau datang lalu beliau bersujud kepada Rabb-nya. Wa yahmuduhu wa yahmaduhu, dan beliau memuji Allah. La yabda'u bisyafa'ati awwalan. Beliau tidak mulai dengan meminta syafaat terlebih dahulu. Jadi ini kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah di hari kiamat. Beliau ya, ini menunjukkan syafaat itu milik Allah. Beliau tidak langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah berikanlah aku izin untuk memberi syafaat, tidak. Tetapi beliau bersujud terlebih dahulu, beliau memujinya, barulah beliau meminta izin untuk memberi syafaat. Dan ini adalah kisah seperti yang kita sebutkan kemarin, setelah manusia mendatangi para nabi meminta agar mereka memberi syafaat. Semua nabi ini menolak. Semua nabi ini memberikan alasan, meminta uzur. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada syubhat orang-orang yang menyekutukan Allah dengan dalil syafaat. Mereka mengatakan, nah ini buktinya, manusia meminta syafaat dari para nabi. Bagaimana jawabannya? Kata mereka, itu dalilnya, manusia meminta syafaat dari para nabi. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, syafaat yang mereka mintakan kepada para nabi itu adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh para nabi tersebut. Dan itu terjadi pada hari kiamat, bukan pada hari ini. Ya, kalau pada hari ini, maka para nabi tersebut tidak mampu melakukannya, bahkan tidak mendengarkan apa yang mereka minta sedikit pun. Iya, ini hati-hati. Termasuk syubhat mereka. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada beliau, summa yuqalu lahu irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma, dan berbicaralah, akan didengarkan. Was'al tu'ta, dan mintalah, niscaya kamu akan diberikan. Washfa tushaffa, dan berilah syafaat, niscaya kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu? Qala, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maksudnya apa? Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid. Jadi orang yang tidak mentauhidkan Allah tidak akan mendapatkan syafaat. Fatilka syafaatu li ahli al-ikhlas biiznillah. Maka itulah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas, yaitu yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu liman asyraka billah, dan tidak akan terjadi syafaat, tidak akan diberikan syafaat bagi orang yang menyekutukan Allah. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddala ala ahli al-ikhlas. Dialah yang memberikan keutamaan ini kepada orang-orang yang ikhlas. Fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka biwasitati du'ai man udhina lahu ayyashfa, dengan perantara doanya orang yang telah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Liyukrimahu, agar Allah memuliakan orang tersebut. Wayanalal maqamal mahmuda, dan agar dia dapat meraih kedudukan yang terpuji. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an makana fiha syirkun. Maka ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Ya, yang tidur bangun dulu. Ini udah kesimpulan. Oh, bangun dulu. Dipijit-pijit temannya yang tidur di samping. Ya, temannya antum. Ya. Baik, ini kesimpulannya, penting sekali ini. Fasyafa'atu, kata beliau, fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an makana fiha syirkun. Maka syafaat yang dinafikan Al-Qur'an adalah yang terdapat padanya kesyirikan. Itulah yang dinafikan Al-Qur'an. Mustahil, tidak akan mungkin sama sekali orang musyrik mendapatkan syafaat. Iya. Walihada athbata syafa'a biiznihi fi mawadi. Oleh karena itu Allah menetapkan syafaat dengan izin Allah di dalam beberapa ayat. Jadi syafaat untuk ahlu tauhid. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, intaha kalamuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasannya syafaat ini tidak akan diberikan kecuali kepada ahlu tauhid dan ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan ikhlas, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Selesai ucapan beliau, yakni ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Jadi syafaat itu Allah hanya akan berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Apakah dia benar-benar mukmin menjauhi dosa-dosa besar maupun pelaku dosa-dosa besar yang Allah akan, yang Allah kehendaki. Iya. Karena seperti kita jelaskan kemarin, syafaat itu bisa jadi memberikan syafaat kepada orang yang sudah pantas masuk neraka karena dosa-dosa besar. Tetapi dengan syafaat dia tidak jadi masuk neraka. Atau orang yang sudah di dalam neraka, tetapi dengan syafaat dia bisa dikeluarkan dari neraka. Ataupun orang yang sudah di dalam surga kemudian diangkat lebih tinggi lagi derajatnya karena syafaat. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Jadi meskipun dia pelaku dosa besar, namun dia tidak menyekutukan Allah, masih mungkin dia mendapatkan syafaat. Adapun orang yang sudah menyekutukan Allah, maka tidak ada harapan lagi bagi mereka. Na'udzubillah, tidak ada satupun yang sanggup menolong mereka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atas mereka, neraka adalah tempat mereka, dan tidak ada satupun yang sanggup untuk menolong mereka. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab syafaat, bab yang ke-16. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.